artis asli kelahiran kota Soto Lamongan. Bareng bersama Dianaria Interpress, juga ada SMS Audio. Siapa dia kalau bukan? Tiara Apora Yupalapa. Jawab sudah dengan hadirmu membawa kehangatan. Nyanyi semua ya. Sekian lama doa yang Lagi dengan